Mitra bisnis, saat menjadi mahasiswa di Belanda, Kwi Kian Gi sempat direkrut oleh atase militer kedubes Indonesia di Jerman untuk berperan sebagai agen intelijen yang bertugas memata-matai berbagai informasi terkait aktivitas pemerintah dan tentara Belanda yang pada waktu itu tengah melakukan agresi militer di Irian Barat yang saat ini menjadi wilayah Papua. Menurutnya, pada saat itu melakukan aksi intelijen untuk kepentingan Indonesia di Belanda bukan tanpa resiko. Dan untuk melanjutkan bahasan atas resiko yang dihadapi sebagai agen intelijen, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah pemerintah Belanda pada waktu itu tidak tahu tindakan Bapak dan teman-teman? Dan apakah hal itu tidak masuk rekor mereka? Oh, direkod, saya tahu persis, Pak. Saya direkod. Ada yang diubrabi, Krisno Nimpuno misalnya. Sekarang masih ada dia di Afrika, dia sekarang. Dia nggak pernah pulang. Jadi, Krisno ini kelompok kita. Lalu, Krisno Nimpuno ini belajar teknik di Delft, bersahabat sekali dengan seorang Indo. Saya nggak mau nyebut namanya, enggak, karena saya pernah nyebut namanya, dia marah. Nah, dia itu kan warga negara Belanda. Indo, warga negara Belanda, sahabatnya Krisno. Setiap orang Belanda kena wajib militer. Nah, dia wajib militer oleh Krisno, diberi instruksi curi rahasia tentara yang ada hubungannya dengan Irian. Berhasil dicuri. Dicuri, lalu kemudian diberikan Krisno, Krisno meneruskan ke Indonesia, kan. Nah, dia ketangkap. Si mahasiswa Belanda ini ketangkap, lalu dia dilepas oleh polisi, tunjukkan siapa yang memberi perintah kepada kamu. Gitu. Nah, tapi dia belum sempat menunjukkan, karena kecanggihan Krisno ini, dia diculik. Malam-malam dilarikan ke Belgia, dari Belgia ke Ceko, dari Ceko dikasih paspor Indonesia, tahu-tahu hilang aja dari sana. Nah, hal itu terjadi itu. Jadi lah, sekarang kan nanti pertanyaannya, apa tahu pemerintah Belanda bahwa kami melakukan itu? Tahu banget, oleh karena setelah itu terjadi, hari berikutnya, kamar-kamarnya, kamar Krisno, kamar dia tidurnya kan tidak di rumah. Kita bicara soal kamar, karena dia punyanya cuma kamar kan, kalau mahasiswa. Mahasiswa itu kan kos-kosan semua. Di sana kos-kosannya kan cuma sewa kamar aja semuanya sendiri. Waktu sore-sore Krisno pulang, entah dari mana ya, ketika setelah melarikan itu, pulang berantakan semua, hancur-hancuran rumahnya itu. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.